الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة إخوان sekalian yang saya cintai, mari kita melanjutkan pembahasan yang sangat besar dari seluruh kitab kitab yang ada di Al-Jami'us Sahih, Sahih Bukhari. Kitab Tauhid adalah kitab terbesar sesudah Kitabul Iman. Kemudian Kitabul Ilm. Kemudian Kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnati. Maka yang terbesar dari semuanya adalah Kitabul Tauhid. Karena ia membahas mengenai Rabbul Alamin, nama dan sifatnya dalam bab Ma'rifatullah yang sebenarnya. Dan yang terbanyak dari isi Al-Quran adalah nama dan sifat Allah. Allah Azza wa Jal mengulang-ulang namanya yang semuanya adalah Al-Husna di setiap surat. Kalau tidak nama, ada sifat. Berulang kali. Karena itu ia yang terbanyak di dalam Al-Quran. Dari permasalahan atau hukum yang lainnya. Agar manusia tahu siapa Allah, Rabb mereka. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memberitahukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai pada bab yang ke-10 kita telah mengenal sebagian nama yang besar dan sempurna dan penuh dengan kebaikan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Dan Allah Maha Kuasa. Di antara kekuasaan Allah adalah yang tidak ada satupun yang sanggup berbuat seperti ini. Bab yang ke-11. Bab muqallibil qulub. Bab muqallibil qulub. Bab Allah yang membalikkan hati. Hanya Allah dan Allah sendirian yang berkuasa membolak-balikkan hati dan arah fikrah seseorang. Kita dan siapapun juga tidak sanggup merubah, membalikkan hati seseorang, bukan secara hissiah ya, bukan secara fisik, tapi secara maknawiyah. Kadang-kadang seseorang berkeinginan untuk berbuat sesuatu, lalu Allah palingkan ia mengerjakan yang lain, berkeinginan kepada yang lain, atau membatalkannya, dan seterusnya. Keajaiban dari keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya Allah sendiri yang sanggup membolak-balikkan hati manusia. Bahkan pandangannya, arahannya. Bab ini sangat besar sekali. Al-Imam memulai dengan seperti kebiasaan beliau, memulai dengan ayat Al-Quran. وقول الله تعالى دن فرمان الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم دن kami balikkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka, tujuan mereka dipalingkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu untuk memahami lebih jauh, lebih dalam lagi mengenai ayat ini, mari kita baca kelengkapannya dalam surat Al-An'am ayat 110. Kita baca dari ayat 109 karena ada hubungan yang erat dengan ayat 110. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah. Yani mereka kaum musyrikin bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah-sumpah mereka yang sungguh-sungguh. Apa sumpah mereka? La in ja'atuhum ayatun. Sungguh jika datang kepada mereka ayatun, ayat yakni tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, la yu'minunna biha, pasti mereka akan beriman. Kul, katakan hai Muhammad kepada mereka, innamal ayatu 'inda Allah, sesungguhnya yang mendatangkan ayat-ayat itu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, yakni mukjizat di sisi Allah, yakni hanya Allah, bukan aku. Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun, dan kamu tidak sadar kamu di sini adalah orang-orang yang beriman, tidak tahu bahwa apabila datang kepada mereka mukjizat, tanda atau bukti kebesaran Allah, kekuasaan Allah, la yu'minun, mereka tidak akan beriman juga. Wa nuqallibu afidatahum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi awwala marratin, dan kami balikkan hati-hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman pada kali yang pertama. Ini ayat ini merupakan peringatan besar terhadap setiap manusia yang menolak kebenaran setelah kebenaran itu sampai kepada mereka dan mereka menolaknya pada kali pertama, maka Allah akan sesatkan mereka. Orang-orang ini kaum musyrikin, pada asalnya pada kali pertama datang sampai dakwah kepada mereka, mereka menolaknya padahal kebenaran telah sampai kepada mereka. Kemudian mereka meminta tanda bukti kekuasaan Allah, mukjizat. Dan Allah Subhanahu wa taala pastikan bahwa mereka tidak akan beriman juga. Akibat dari pembangkangan mereka, kedurhakaan mereka menolak kebenaran itu, maka Allah balikkan hati-hati dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman pada kali yang pertama. Wa nadharuhum, dan kami biarkan mereka, fi tugyanihim, di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, yakni terombang-ambing, berada di dalam kebimbangan, berada di dalam keheranan, dan begitu seterusnya. Kemudian al-Imam membawakan sebuah hadis, silakan baca. Nomor 7391. Qala al-Imam gitu. Al-Imam meriwayatkan dengan sanadnya dari syekhnya Sa'id bin Sulaiman, salah seorang huffaz, ahadul huffaz dan dia orang wasit, itu dipanggil Sa'id bin Sulaiman Al-Wasiti, tapi tinggal di Baghdad dan kunyahnya Abu Uthman. Dari Abdullah bin Mubarak, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, yani Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, an Abdullah qala, berarti Abdullah di sini adalah Abdullah bin Umar. Dari mana kita tahu bahwa Abdullah di sini adalah Abdullah bin Umar? Dari talamidnya. Karena itu jalan untuk mengetahui salah seorang rawi yang siapa dia sebenarnya, seperti Abdullah di sini, an Abdullah. Ada banyak Abdullah di kalangan para sahabat. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Abbas. Atau Ibnu al-Mubarak. Misalnya, seseorang ingin tahu siapa Ibnu al-Mubarak, siapa Abdullah di sini, siapa Salim di sini, namanya singkat sekali, tidak ada bin. Maka para ulama meneliti, pertama, siapa syuyukh, para syekh dari rawi ini, dan meneliti talamidnya, siapa murid-muridnya, sehingga mereka dapat memastikan atau dhon berat, dhon ghalib, bahwa fulan adalah fulan bin fulan bin fulan. Nah, karena ada Salim di sini, para ulama tahu bahwa Abdullah di sini adalah Abdullah bin Umar. Karena Salim anak dari Abdullah, dan Salim biasa meriwayatkan hadis dari ayahnya. Ana Abdullah, yani Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, aktsaru ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahlifu, yang paling sering Nabi bersumpah dengan memakai sesuatu, yakni seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah mengucapkan la, wa muqallibal qulub, demi Allah yang membalik-balikkan hati, la wa muqallibal qulub. Muqallibul qulub, Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah sendirian, dan hanya Allah yang sanggup membalik-balikkan hati manusia. Oleh karena itu, seseorang hanya mampu menawan, memenjara fisik, tapi hatinya tidak. Sulit. Kalau dikatakan ada sebagian manusia yang dengan perkataan yang fasih, dia memiliki sihir bayan, sanggup mempengaruhi akal, pikiran, hati manusia. Betul, sahih. Ya. Tetapi ini seperti kenyataan yang ada. Kalau betul manusia sanggup merubah, membalikkan hati manusia. Tentu tidak ada yang tidak setuju. Semuanya setuju. Semuanya mengikutinya. Kenyataannya tidak. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia tidak sanggup. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala, kalau Allah balikan, maka baliklah. Karena itu ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membalik-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Lihat ini. Ya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala bersabda, berfirman, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Petunjuk yang lahir, lahiriah, ini jalan yang hak, ini jalan yang batil, ini al-iman, ini kufur, ada pada para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Tapi hidayah tidak ada di tangan mereka. Lihat orang-orang musyrikin, dibalikkan hati mereka oleh Allah, tetap berada di atas kesesatan, kekufuran mereka, karena mereka menolak kebenaran pada kali yang pertama. Dan kalau datang mukjizat, pasti mereka akan menolak lagi, dan begitulah seterusnya. Allah katakan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, kemudian kama lam yu'minu bih, kama lam yu'minu bihi awwalan marratin. Lebih dari itu, wa nadharuhum wa nadharuhum wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami biarkan mereka terombang ambing di dalam kesesatan. Karena itu ini besar sekali. Tidak ada yang sanggup. Ada doa Rasulullah, ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wahai Allah yang membalik-balikkan hati, memalingkan kesana kemari, palingkanlah hati-hati kami dalam ketaatan kepada-Mu. Karena itu ada kalanya seseorang ingin berbuat kebaikan, tahu-tahu dia berbuat kejahatan. Atau sebaliknya. Tidak ada yang tahu. Allah yang sanggup membolak-balikkan hati manusia ini. Bab selanjutnya. Bab inna lillahi mi'ata ismin illa wahida. Sesungguhnya Allah mempunyai 100 nama kecuali satu. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, Dzul Jalal, makna dari Dzul Jalal, yani Dzul Jalal wal Ikram, al-Azamah. Ini tepat sekali. Dzul Jalal adalah al-Azamah, yakni yang memiliki kebesaran. Wa yabqa rabbika dzul ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. Akan kekal wajah Rabbmu yang disifatkan dengan kebesaran dan kemuliaan. Jadi makna dzul jalal al-azamah. Al-barru al-latif. Ini sanadnya telah, kata Al-Hafiz, telah dimausulkan ketika sampai pada kitab tafsir, tafsir surat At-Tur. Al-barru al-latif. Tapi ulama tidak setuju dengan terjemahan al-barru al-latif. Karena al-barru beda, al-latif beda. Hadis nomor 7392, Al-Imam meriwayatkan dengan syekhnya yang sering sekali, Abu Yaman, yang namanya Al-Hakam bin Nafi', dan juga sering Abu Yaman meriwayatkan dari Shu'aib, yakni Shu'aib bin Abi Hamzah. Biasanya Shu'aib dari Az-Zuhri, tapi ini dari syekhnya yang lain, yaitu Abu Zinad. Abu Zinad dari Al-A'raj. Al-A'raj Abdul Rahman bin Hurmuz, salah satu rawi sering meriwayatkan dari Abu Hurairah, karena talamih murid Abu Hurairah cukup banyak, sehingga rawi dari beliau mencapai ratusan jumlahnya. Kalau tidak berlebihan, maka saya bisa mengatakan 800 orang lebih rawi dari beliau. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna lillahi 99 isman, 100 illa wahidan, man ahsaha dakhala al-jannah. Ini merupakan satu rangkaian kalimat, sehingga tidak menafikan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama yang selain 99 ini. Karena tujuan dari hadis ini bukan pembatasan nama Allah, tetapi adalah menghafal 99 nama itu. Kan man ahsaha dakhala al-jannah. Lihat susunan kalimatnya. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama kecuali satu. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang satu. Illa wahidan. Barang siapa yang menghafalnya, niscaya dia akan masuk jannah. أحصيناه حفظناه. كتا الإمام البخاري menterjemahkan أحصاها يعني menghafal. Tetapi apakah sekedar menghafal, menghitung-hitung yang 99? Ada pembahasan yang lebih dari itu. Tapi pertama yang kita bahas, apakah nama Allah hanya terbatas 99? Jawabnya tidak. Kenapa kita jawab tidak? Berdasarkan apa? Dalil yang pertama, ada hadis yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama yang tidak terhitung. Hanya Allah yang saja yang tahu. Juga berdasarkan hadis, ada satu dua hadis. Dalil atau hujjah yang kedua dari hadis ini. Dari hadis ini. Ini bukan pembatasan 99. Karena tujuannya adalah siapa yang menghafal 99 ini, dakhal al-jannah, dia masuk surga. Berarti, tidak berarti Allah ada lebih nama dari 99. Sama seperti saya mengatakan, ini saya ada uang 1 miliar. Saya sedekahkan untuk, saya infakkan untuk pembangunan masjid. Tidak berarti uang saya hanya 1 M. Yang saya infakkan untuk masjid 1 M. Tidak berarti saya tidak punya lagi. Ini saya mempunyai ada 100 ekor kuda. Saya persiapkan untuk fisabilillah. Tidak berarti saya tidak punya kuda selain dari 100 ekor itu. Tidak. Tidak demikian. Nah, dari siak susunan lafaz hadis ini menunjukkan bahwa nama Allah tidak terbatas 99 nama. Hujjah yang ketiga. Ketika kita menghitung-hitung nama Allah, maka bisa lebih dari ini. Oleh karena itu, para ulama sebagian menghitung, memasukkan sesuatu, ini nama Allah, yang lain tidak memasukkannya. Yang bisa memasukkan ini nama Allah, yang sini tidak memasukkannya, begitulah. Karena tujuan Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan dimubhamkan, tidak diberitahukan apa saja nama-nama Allah itu. Tidak ada di hadis ini. Tidak ada. Agar apa? Agar ahli ilmu menyelidikinya, mencarinya, menelitinya. Mengeluarkannya dari perbendaharaan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai ada 99 menurut ijtihad dia, maka dia menghafalnya dan dijanjikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-jannah. Kan tidak diterangkan ini, yang mana 99? Masing-masing ahli ilmu berijtihad mengeluarkan dari sini, menyelidiki, meneliti dengan cermat, dikeluarkanlah satu persatu. Kemudian dari hadis, masing-masing berjalan sesuai dengan ijtihadnya. Ada yang memasukkan, ada yang tidak memasukkan. Seperti perselisihan tentang nama Allah. Apakah kalau sifat Allah as-sabru, Allah disifatkan dengan sabar, iya. Tidak ada perselisihan. Tapi apakah dari situ dapat dikeluarkan nama Allah as-sabur? Sebagian ulama ada yang memasukkan as-sabur nama Allah. Sebagian lagi tidak. Itu ijtihadnya. Ya. Nah, yang hanya 99 siapa yang menghafalnya? Pertama tentunya dikeluarkan dulu itu. 99 dia menghafalnya. Kemudian apalagi dia memahaminya. Kemudian apalagi dia mengamalkannya. Tidak semata-mata menghafal. Nama-nama ini besar sekali. Ya, itu beberapa hujjah yang menunjukkan bahwa nama Allah Jalla Dzikruhu tidak terbatas. Hanya 99 nama tidak. Tidak ada yang sanggup menghitungnya, hanya Allah yang tahu. Dan di sana ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa nama Allah tidak terbatas. Bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh sebagian a'immatul hadis yang menjelaskan tentang satu persatu nama sampai 99? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah. Tapi hadis ini dhaif. Di sanadnya ada rawi yang dhaif. Kalau tidak mau dikatakan sangat dhaif. Kemudian datang lagi hadis yang lain. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Penguraian nama-nama itu antara Ibn Majah dan Tirmidzi juga terjadi perselisihan. Kalau itu betul dari Nabi SAW, tentu tidak terjadi perselisihan. Maka riwayat Tirmidzi semintas kelihatannya rawi-rawinya siqat. Tetapi ada seorang rawi yang mudallis. Dan bisa jadi itu dari tafsir sebagian ulama masuk ke dalam hadis, disangka itu bagian dari hadis ini. Dalam istilah ilmu hadis, mudraj. Ada beberapa hadis yang sebenarnya yang semuanya tidak ada yang sah dari Nabi SAW penguraian nama itu. Ya. Yang sahih adalah hadis ini. Dan ini adalah riwayat dari para perawi thiqat. Oleh karena itu, hadis yang menguraikan, menerangkan satu persatu nama-nama Allah sampai 99. Hadisnya dhaif karena ada rawi yang dhaif. Juga mukhalafah, menyelisihi, menyalahi riwayat dari para perawi thiqat. Ini diantaranya. Tidak ada uraian satu persatu nama. Nama Allah Jalla Zikruhu dibiarkan kita untuk mencari bersungguh-sungguh. Ahli ilmu, para pelajar mengeluarkan dari Al-Quran nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah mereka mengetahui kawaid, kaidah-kaidahnya. Apa yang dimaksud dengan nama Allah. Dan ini masuk tidak ke dalam nama Allah dan seterusnya. Kemudian ahli ilmu berijtihad mengeluarkannya satu persatu. Karena itu antara satu ahli ilmu dengan ahli ilmu yang lain tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan. Ya. Saya sendiri falillahilhamd sebagai talib sudah sejak berapa tahun saya catat coret-coret di Al-Quran. Sebagian hadis saya hafal. Tapi belum saya hitung jumlahnya. Saya kumpulkan. Tapi saya belum hitung. Ya. Dan saya mulai menghitung dari kumpulan saya itu. Mungkin bisa lebih atau mungkin kurang sesuai dengan kemampuan. Karena banyak sekali yang saya kumpulkan. Saya baru tulis catat di catatan saya baru sampai 35 nama dan itu masih banyak. Dari nama-nama Allah. Bukan sifat. Nama. Setiap nama mengandung sifat. Dan sifat lebih luas lagi dari nama. Ini seperti malam qadar. Kan tidak diketahui kapan jatuh. Nabi SAW katakan malam ganjil. Silakan cari. Bersungguh-sungguhlah manusia. Dan seperti doa mustajab pada hari Jumat. Tidak diberitahukan kapan. Kalau ba'da asar, kapan ba'da asarnya? Sesaat waktunya. Agar orang berusaha bersungguh-sungguh. Demikian juga tentang nama-nama Allah yang 99 nama ini. Sengaja dimubhamkan. Dimubhamkan tidak diberitahukan. Biar cari sendiri. Ini ada kitabullah. Namun kan perlu ilmu. Kalau tidak nanti kita menamakan Allah yang bukan dengan namanya. Nah, bab selanjutnya menarik. Babus su'al bi asma'illahi ta'ala wal isti'adati biha. Bab meminta dengan nama-nama Allah Ta'ala. Dalilnya adalah dalam surat Al-A'raf yang pernah saya bacakan kepada antum ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah nama-nama al-husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah, berfad'uuhu biha. Berdoalah kepada Allah dengannya, dengan nama-nama Allah. Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ighfirli. Ya Rahman, Rahmatilah aku. Ya Alim, berikanlah ilmu padaku. Begitu seterusnya. Ya Syafi, sembuhkanlah penyakitku. Begitu. Ya. Itu meminta dengan nama Allah Ta'ala. Dan juga berlindung. Isti'adah dengan nama Allah. Bab sebelumnya, yaitu pada bab ketujuh, bersumpah dengan nama dan sifat-sifat Allah. Bersumpah boleh dengan nama dan sifat-sifat Allah. Tetapi meminta hanya dengan nama-nama Allah. Dan juga memohon perlindungan dengan nama-nama Allah. Dan beristiadah juga boleh dengan sifat-sifat Allah. Hadis nomor 7393. Silakan Suhail. Hammam. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام رحمة الله عليه meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Malik yang meriwayatkan hadis ini dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah. Kemudian Al-Imam Malik tidak sendirian dalam meriwayatkan hadis ini dari Sa'id, tetapi ada Ubaidullah yang juga meriwayatkan dari Sa'id, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال داري أبو هريرة داري النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنيفة ثوبه. Apabila salah seorang kamu mendatangi tempat tidurnya, akan tidur, maka hendaklah falyanfudhu, ia mengebutnya dengan ujung pakaiannya, kainnya. Salasa marrat, tiga kali. Atau sekurang-kurangnya dalam riwayat yang lain, sekali. Wal yaqul, dan hendaklah dia mengucapkan bismika. Ini dengan nama Allah. Asyahid di sini. Dengan namamu, Rabbi, Rabbku. Wada'tu jambi. Aku letakkan rusukku. Wabika arfa'uhu. Dan denganmu, yakni dengan sebabmu, aku bangun. Yakni aku tidur dengan namamu. Dan dengan sebabmu aku bangun. Yakni Allah lah, engkau lah yang membangunkanku. In amsakta nafsi faghfir laha. Jika engkau tahan jiwaku, yakni engkau wafatkan aku, ampunilah ia. In arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Tetapi jika engkau lepaskan, yakni engkau biarkan aku hidup, arsalta, berarti ruh ketika tidur diangkat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ada yang tahu dalil ini? Hah? Apa? Surat apa? Surat Az-Zumar. Ayat berapa? Berapa? 40. Allahu 42. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan, mengambil jiwa ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang tidak mati di dalam tidurnya, Allah juga yang mengambil. Fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah akan memegang, menahan yang Allah telah tentukan qada, kematiannya, dan Allah kirim lagi yang lain yang tidak mati sampai waktu yang telah ditentukan ada ajalnya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir mempergunakan akalnya. Ini in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadika as-salihin. Jika engkau tahan, yakni engkau wafatkan, ampunilah ia. Dan jika engkau kirim, yakni lepaskan, jagalah ia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Berarti Allah disifatkan dengan hafiz, hibz, lamaknya al-hafiz, al-hafiz. Ada dua nama Allah, al-hafiz dengan al-hafiz. تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله. عبيد الله لسني عبيد الله بن عمر يعني العمري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأداء متابعة. Tambahan kata Al-Hafidh, salasa marrat, ucapan ini tiga kali, hakadha zadah Malik fir riwayataini al-mawsula wal-mursala wa taba'ahu Abdullah ibn Umar. Yang mengiringi Malik adalah yani al-imam Malik menyendiri dalam meriwayatkan salasa marrat, tetapi kemudian diikuti oleh Abdullah bin Umar Al-Umari, keluarga Umar, yani cucunya Umar bin Khattab, kakak beradik, yang satu namanya Abdullah, yang satu namanya Ubaidullah. Yang Abdullah dhaif hadisnya, tapi dia abid ahli ibadah. Abid ahli ibadah. Tapi hadis riwayatnya dhaif. Dia pernah menasihati Al-Imam Malik karena sepantaran, agar Al-Imam lebih banyak beribadah, solat, saum. Al-Imam kebanyakan menyebarkan ilmu dan dengan hadis. Kata Al-Imam, ya Allah Jalla wa'ala telah membagi-bagi rezeki kepada hambanya, sebagaimana juga Allah membagi-bagi amal. Ada yang ahli ini, ada yang ahli ini, ada yang ahli ibadah, ada yang ahli ilmu, ada yang pekerjaannya menyebarkan ilmu, talabatul ilm. Kata Al-Imam, saya sudah cukup, yakni merasa puas dengan apa yang ada pada saya. Ini tawadu Al-Imam Malik. Tapi Ubaidullah memang abid ahli ibadah. Tapi riwayat hadisnya dhaif. Sedangkan saudaranya Ubaidullah namanya. Ubaidullah ini dia. Itu rawi Bukhari dan Muslim. Oleh kerana itu Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini juga ya disembunyikan, dihilangkan namanya oleh Al-Imam Al-Bukhari, tidak dimunculkan dia bersama dengan Imam Malik, dengan Malik. Harusnya ada Abdullah, tapi karena lemah Abdullah tidak disebut namanya oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang disebut Malik saja, karena Malik thiqatun. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, silakan tuan. Ini juga meminta dengan nama Allah, Allahumma bismika. Boleh juga bismika Allahumma ahya wa amut. Ada bismika ahya wa amut gitu. Beragam lafaznya, tapi riwayatnya satu, menunjukkan bahwa sebagian rawi meriwayatkan bil makna. Terus hadis yang ketiga. عن ربعي بن حراش ini juga bismika namutu wa nahya juga menunjukkan bahwa tidur itu wafat karena doanya setelah bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, sesudah kami mati. Wa ilaihin nusyur. Terus hadis yang keempat, لم يضره ini juga dengan nama Allah, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Terus hadis yang kelima, ini juga dengan nama Allah. Di antara faedah hadis yang mulia ini adalah ilmu. Allah Jalla Zikruhu melebihkan anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Bagaimana dengan manusia? Lihat ikhwan, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak izinkan kita berburu dengan anjing yang bodoh, yang bukan ustaz. Perhatikan ya kawan, hadisnya, anjing saja diperintah untuk berilmu. Lihat ini. Ini salah satu faedah yang besar dari hadis ini. Selain permasalahan ahkam yang lain dan nas Al-Qur'an dalam surat apa? Al-Maidah. Kalau mau berburu dengan anjing, anjingnya harus dilatih dulu, berilmu dulu, jinak dulu, dan tahu tugas dia. Betul-betul pelajar. Bukan sembarangan anjing kita bawa untuk berburu, tidak halal, tidak boleh. Bagaimana dengan manusia? Antum sembarangan belajar sama orang yang tidak jelas ilmunya, kecuali nyontek sana nyontek sini. Nyontek haram gak? Ya, yang tidak mengerti tentang Islam, tidak mengerti tentang ulumul Islam, alam dengan sendirinya tidak jelas manhajnya. Gimana antum belajar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syaratnya kan dua, berilmu dan manhajnya sahih. Kalau tidak berilmu, pasti manhajnya tidak sahih nanti, atau ghalibnya tidak sahih. Atau dia tahu secara global, secara mujmal. Ini faedah yang besar, lihat. Ursiltu kilabi al-mu'allamah. Apa al-mu'allamah? Yang telah dilatih, dididik, diajarin cara berburu itu begini. Dia ngerti itu anjing. Anjing cerdas. Ngerti. Harus anjingnya berilmu. Gak boleh sembarangan. Hatta anjingnya mahal, cakep anjingnya. Antum lepas lu itu. Tidak halal. Anjingnya harus anjing yang telah dilatih. Nah, ini kan salah satu rusaknya dakwah, ikut campurnya orang-orang yang tidak berilmu ini. Pertama, bikin-bikin pengajian begitu banyak. Dan yang bikin adalah orang-orang awam. Yang tidak berilmu. Bagaimana mungkin orang awam bikin pengajian? Mungkin tidak, tidak mungkin. Dari mana dia tahu orang ini berilmu atau tidak berilmu? Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat. Masing-masing mereka bersaing mengikuti hawa nafsunya. Syahwatnya. Oh, si pulan, si pulana sudah bikin pengajian, saya juga. Bikin pengajian. Padahal mereka bukan. Saya tidak mengatakan anjing. Enggak. Bukan pelajar. Tidak terlatih. Tidak dididik. Itu pertama. Yang kedua, tampilnya ini. Ikut campurnya. Orang-orang awam dalam babing. Muncullah orang-orang yang tidak berilmu. Tampil mengajar dinullah. Apalagi mengatasnamakan sunnah. Ya? Ah, ini faedah besar sekali ini. Ursiltu kilabi al-mu'allamah. Yang alim tahu. Kata Rasulullah SAW, "Idza arsalta kilabaka al-mu'allamah wa dzakarta isma Allah fa amsakna fakun." Jika engkau melepas anjingmu al-mu'allamah, bukan anjing yang bodoh, hatta anjingnya itu pintar gonggong sana gonggong sini, retorikanya pintar. Gak boleh, harus mu'allamah. Anjingnya bagus. Wah, mahal anjingnya. Tinggal dia ngomong itu anjing gonggong aja. Enggak boleh. Tidak halal. Lihat, perhatikan sabda Nabi. Idza arsalta kidabaka al-mu'allamah, al-mu'allamah. Bukan yang jahil. Wa dzakarta isma Allah. Syarat kedua. Lepas anjing yang alim. Kedua, ketika melepasnya, bismillah. Ayo. Ini anjing pegang. Dia. Kalau anjing terlatih, sudah tahu dia itu. Dia sudah terlatih, terbiasa untuk berburu. Ayo. Bismillah. Lari dia. Kalau yang bodoh, bagaimana? Dia ke sono, dia kemari, dia ngantur, dia kemari. Kalau dia makan buat dia. Dia makan buat dia, bukan buat tuannya. Maka itu dakwah dijadikan maisha. Mata pencaharian hidup. Kalau anjing mu'alama, dia tidak makan untuk dia. Kalau dia makan untuk dia, halal gak? Gak halal. Fa'amsakna fakul. Dia terkam makan. Makan boleh. Tapi kalau dia makan, buat dia enggak halal tidak? Enggak halal. Kalau bersama anjing lain, halal tidak? Enggak halal, enggak ketahuan siapa yang nangkep nih. Siapa yang nerekam. Ya, nah, itu dia luar biasa hadis ini. Jadi keunggulan ilmu, hatta anjing dilebihkan oleh Rabbul Alamin. Bagaimana dengan manusia? Anjing dilebihkan, anjing loh. Binatang yang najis air liurnya. Dilebihkan. Boleh berburu dengan anjing. Alim. Karena itu semua berpulang belajar. Banyak sekali ya, orang-orang yang belum terdidik, terlatih untuk berdakwah. Ini dakwah loh, bukan main-main. Dakwah depan umum, ilmunya harus lebih dinisbahkan. Dia mengajar anak SD, SMP, SMA terbatas. Dan sudah ada pun, itu pun membutuhkan ilmu. Kalau nggak berilmu bagaimana? Anak-anak itu tambah pintar, tambah bodoh. Harus pintar. Bagaimana dengan dakwah lepas am? Karena itu tidak boleh dalam Islam. Sangat dimarahi. Sangat ditentang. Karena anjing saja berburu harus alim. Bagaimana ini dakwah? Ad-da'wah ilallah. Nah, ini karena kenapa? Kok bisa tampil tuh? Ya karena orang-orang awam nih, yang jadi pengurus masjid siapa? Bukan pelajar. Mungkin ngaji saja juga belum lancar. Nah, ini tidak berada di atas manhaj salaf. Ngaji enggak perlu seri. Nah, ini kan bikin pengajian kayak ini. Daftar sekolah. Seminggu sekali cukup. Dulu para sahabat seperti ini. Bisa aja para sahabat bikin pengajian ini, pengajian bisa. Tapi bukan itu manhaj mereka. Begitu ya. Luar biasa hadis. Fadal. اذكروا والدروردي سام نعم ini juga الشاهد اذكروا أنتم اسم الله اذكروا أنتم اسم الله وقولوا. يعني beberapa orang berkata ya Rasulullah inna huna aqwaman hadithan ahduhum bisyirkin ya'tuna biluhman ya lanadri yadhkuru nasmullah alaiha amla. Wahai Rasulullah, di sini ada beberapa kaum yang baru saja meninggalkan kesyirikan, yakni baru masuk Islam. masa mereka dengan kekufuran, kesyirikan masih dekat. Mereka memberikan kepada kami daging. Kami enggak tahu apakah mereka ketika menyembelihnya menyebut nama Allah atau tidak. Lihat penjelasan Rasulullah, tidak seperti penjelasan seperti orang-orang awam. Jangan makan. Jangan makan, kita enggak tahu nih, jangan makan. Padahal sembelian kaum muslimin. Apa kata Nabi? Ulkhuru antum bismillah. Antum baca nama Allah ketika makan. Kan disunatkan ketika makan bismillah. Wa kulu, makan. Itu ya. Terus. Yang kencang. Enggak, sebelumnya. Haddatsana Hafs bin Umar, ya. Ini juga. Hadis ketujuh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih udhiyah dengan dua kambing kibas. Yusammi wa yukabbir. Beliau menyebut bismillah dan Allah, Allahu akbar. Terus hadis terakhir. Ke-8. Bismillah. Ya. Bismillah, jangan dipotong. Fal yadhbah bismillah. Iya. Asyahid fal yadhbah bismillah. Dengan nama Allah. Terus hadis terakhir, hadis ke-9 nomor 7401. La tahlifu bi abaikum, ya. Asyahid falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah. La tahlifu bi abaikum. Jangan kamu bersumpah atas nama bapak-bapak kamu. Menunjukkan orang-orang jahiliyah dahulu bersumpah atas nama, di antaranya atas nama bapak-bapak mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, la tahlifu bi abaikum. Wa man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Alibab. Kemudian al-Imam pada bab yang ke-14. Bab ma yudhkaru fil dhat. Bab apa yang diterangkan tentang az-zat. Az-zat adalah diri Allah tabaraka wa ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, wan-nu'ut. Bentuk jamak dari na'tun. Yakni sifatun. Sifat-sifat. Wa asami, dan nama-nama Allahu Azza wa Jal. Tiga serangkai ini pada diri Allah ada. Ada zat, ada nama, ada sifat. Asami bentuk jamak dari apa? Ismun. Boleh juga bentuk jamaknya asma. Saya berikan contoh. Al-Alim. Pertama, menunjukkan zat Allah. Al-Alim. Yang kedua, Al-Alim adalah apa? Al-Alim adalah nama Allah. Yang ketiga, al-ilmu sifat. Ada tiga. Ada tiga. Semuanya itu. Ada zat dan sifat dan nama. Zat itu diri Allah. Kalau dikatakan al-alim, orang tahu al-alim Allah. Menunjukkan pada zat Allah. Yang pertama. Yang kedua, al-alim masuk ke dalam asma, nama-nama Allah. Yang ketiga, al-alim mengandung sifat al-ilmu. Ya. Seperti al-khaliq, al-khaliq atau al-khallaq, yang maha pencipta. Siapa pencipta? Menunjukkan zat Allah. Nama itu menunjukkan zat Allah. Kemudian al-khaliq atau al-khallaq adalah salah satu dari nama Allah. Kemudian al-khaliq dan al-khallaq menunjukkan sifat Allah. Apa sifatnya? Al-khalqu. Begitu juga dengan al-qadir, menunjukkan kepada zat Allah, menunjukkan kepada nama Allah. Al-qadir menunjukkan kepada sifat Allah, al-qudrah. Al-Hayyu menunjukkan kepada zat Allah, Al-Hayyu menunjukkan kepada nama Allah, Al-Hayyu menunjukkan kepada sifat Allah, Al-Haya, hidup. Dan begitulah seterusnya. Berarti zat Allah tabaraka wa ta'ala, zat yakni menunjukkan kepada Allah, diri Allah. Oleh karena itu, bab selanjutnya diiringi dengan an-nafsu, diri Allah. Kita baca bab yang ketiga dulu. Wa qala Hubaybun wa dhalika fi dhatil ilah fa dhakara dhat bismihi ta'ala. Berkata Hubayb, nanti hadisnya akan diterangkan di nomor 7402. Yang demikian itu berada pada zat, yakni al-ilah. Al-ilah salah satu nama Allah, al-ilah. Allah, ya, namanya al-ilah. Sifatnya apa? Allah dan al-ilah. Nama Allah, sifatnya? Makhluk. Sifat. Ma'lu yang diibadati. Sifatnya al-uluhiyah. Memiliki sifat apa? Ketuhanan. Hanya Allah yang memiliki sifat ketuhanan. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, فَذَكَرَ الذَّاتِ Khubayb, salah seorang sahabiyun jalil, ketika akan dibunuh, dia menyebut lafaz zat, yakni zat Allah, bismihi ta'ala, dengan nama Allah, yaitu al-ilah. Fi zatil ilah. Fi zatillah. Baca. Hadis nomor 7402. Hadis anna Aba Hurairah. Terus walastu ala ayyi shakkin ya Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Amr ibnu Abi Sufyan bin Asid bin Jariyah al-Thaqafi, halif, jadi orang yang halif itu orang yang mengikat perjanjian li Bani Zuhra, kepada Bani Zuhra. Berarti Amr bin Abi Sufyan mengikat perjanjian kepada Bani Zuhra, yakni untuk saling tolong, menolong dan lain sebagainya. Wa kana min ashabi Abi Hurairah. Amr bin Abi Sufyan adalah termasuk dari sahabat-sahabat, yakni talamid, murid-murid Abu Hurairah. Anna Abu Hurairah taqala, bahwa Abu Hurairah berkata, menceritakan hadis ini. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus 10 orang dari sahabat-sahabatnya. Minhum di antara mereka adalah Khubaybun al-Ansari. Khubayb al-Ansari. Fa akhbarani Ubaidullah ibn Iyad, maka mengabarkanku Ubaidullah ibn Iyad, Ubaidullah bin Iyad, anna binat al-Harith, bahwa anak perempuan Harith, akhbaratku, telah menceritakan kepadanya, annahum hina ijtamahu ista'ara minha Musa yastahiddu biha, bahwa mereka orang-orang musyrikin ketika mereka telah sepakat untuk membunuh Khubayb, maka Khubayb meminjam pisau cukur kepada mereka untuk mencukur atau memotong bulu ketiaknya agar bersih ketika dia wafat mati. Ya, karena ini termasuk apa, sunanul fitrah, ya, menghabisi bulu ketiak, bulu apa, kemaluan, merapikan kumis, jangan sampai isbal, maksudnya terlalu ya lewatin itu sunanul fitrah. Maka Khubayb ingin dia wafat badannya bersih. Kalau dia mati tidak terlihat bulu ketiaknya. Lihat orang-orang kufar itu, bulu ketiaknya kelihatan begitu tebal. Orang Muslim tidak disifatkan demikian. Dia mencukurnya bersih. Tapi jenggot tidak boleh dicukur. tidak boleh dihabiskan. Berbeda lihat orang kufar klimis sini. Ininya enggak. Terbalik. Ya. Falamma kharaju minal harami liyaqtuluhu. Tatkala mereka keluar membawa Qubayb keluar dari tanah haram. Orang-orang jahiliyah sendiri tidak mau membunuh di tanah haram. Harus di tanah yang halal. Mekah dan sekitarnya kan tanah haram. Maka dia membawa di luar itu untuk dihukum mati. Qala Qubayb al-Ansari, maka Qubayb bersyair ini. Walastu ubadi hina uqtalu musliman. Aku tidak peduli. Ya, ini tidak peduli aku keadaan diriku ini. Ketika aku terbunuh dalam keadaan muslim. Yang penting adalah muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini saya tidak takut. Saya tidak peduli. Kalau saya terbunuh di dalam keadaan muslim. Ala ayyi syakkin kana. Dalam keadaan apa saja. Kana lillahi masra'i. Asalkan karena Allah. Aku tersungkur jatuh mati ke tanah. Kan disembelih ya, jatuh. Saya tidak peduli. Dalam keadaan apa saja. Yang penting saya tersungkur jatuh ke tanah karena Allah. Wadhalika fi dhatil ilaha. Asyahid. Dan yang demikian adalah. Berada, yakni karena Allah, pada zat Allah. Wa iyyasha. Dan jika Allah mau diserahkan masyiahnya pada Allah. Padahal dia tahu dia mati syahid. Serahkan. Jika Allah mau, yubarik. Niscaya Allah akan memberkahi ala awsali shilwin mumazza'i. Atas tubuh, bagian-bagian tubuh yang telah terpotong-potong ini. Yakni kalau Allah mau, Allah akan berkahi bagian-bagian tubuhku yang telah terpotong-potong ini. Terkoyak-koyak ini. Faqatalahu Ibnul Harith. Maka Ibnul Harith pun membunuhnya. Fa'akhbaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ashabahu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan berita kematian Qubayb ini kepada para sahabat. Siapa yang memberitahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa memberitahu kepada Nabi? Allah mewahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa para sahabatnya sahabat Qubayb dibunuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu Qubayb mengucapkan fi zatil ilah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentakrirnya. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, mengabarkan sahabat-sahabat beliau kisah mereka pada hari mereka dibunuh. Bab yang ke-15, bab qaulillahi ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Nafsahu adalah zat Allah. Yani diri Allah. Allah mempunyai diri. Dan Allah memperingati kamu. Kata Allah. Akan siksaannya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Surat Al-Imran itu ayat 30. Dan firman Allah yang menjelaskan perkataan Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Maidah ayat 116. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Kata Isa, engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ya? pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-Imam membawakan tiga buah hadis. Silakan. Nah, al-Imam. Jadi hadis nomor 7403. Al-Imam meriwayatkan dari syekhnya yang biasanya dia kadang-kadang mengatakan Umar, kadang-kadang Umar bin Hafs, Umar bin Hafsin. Sekarang dilengkapi Umar bin Hafs bin Giyath. Umar biasa meriwayatkan dari ayahnya Hafsun, haddatsani abi. Sekarang dilengkapkan, maka tahulah orang bahwa ayahnya Umar adalah Hafs bin Giyath. Dua orang ayah dan anak ini, dua orang rawi yang thiqat. Haddatsana al-Amash an Syaqiqa, yani Abu Wa'il, an Abdullah. Ah, di sini Abdullah lagi, tapi kita tahu Abdullah di sini Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah bin Umar. Kenapa? Dari Syaqiq. Karena Syaqiq adalah murid besar Abdullah bin Mas'ud. Namanya Syaqiq bin Salama, atau terkenal dengan nama Abu Wa'il. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min ahadin aghyaru min Allah." Tidak seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Keluar sifat Allah al-ghairah, cemburu. Tapi cemburunya Allah tidak sama dengan cemburunya hamba. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tapi disifatkan Allah, ini sifat Allah bukan nama, sifat al-ghairah, cemburu. Min ajli dzalika, karena itu haramal fawahisha, Allah mengharamkan segala kekejian. Wa ma ahadun ahabbu ilayhi al-mad'u min Allah, dan tidak seorang pun yang lebih suka dipuji daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Terus. Taglibu. Naam. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. Dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lamma tatkala khalaqallahu al-khalqa." Khalaqallahul khalqa. Tatkala Allah telah menciptakan makhluk, kataba fi kitabih, dia menulis di kitabnya, wa huwa yaktubu ala nafsihi. Asyahid di sini nafsi. Dan ia menulis pada dirinya, wa huwa wad'un indahu, dan itu terletak ada di sisinya, alal arsh, di atas arsh. apa yang Allah tulis untuk dirinya di dia. Inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Berarti rahmat Allah lebih luas dari kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah disifatkan dengan al-ghadab. Disifatkan dengan al-ghadab. Disifatkan dengan rahmah. Tapi tidak ada nama Allah ghadib. Tidak ada. Sifat. Sifat. Terus hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Rabbul Alamin di atas arsy. Terus hadis nomor 7405. Malain. Nah. Al-Imam Allah Ta'ala meriwayatkan juga dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah Ta'ala, ini hadithun qudsiyun, Allah Ta'ala berfirman. Ciri-cirinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah, aku menurut persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Kalau hamba bersangka buruk, maka yang terjadi adalah keburukan. Kalau hamba bersangka baik kepada Allah, maka Allah bersangka baik kepadanya. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku menyertainya apabila ia mengingatku. Yakni ma'iyyah khas. Penyertaan ada bersifat umum, ada bersifat khusus. Penyertaan bersifat umum kepada seluruh makhluk. Penyertaan bersifat khusus, yakni perhatian Allah tabaraka wa ta'ala dan seterusnya kepada orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah kepada orang-orang yang berzikir. Fa in dzakarani fi nafsihi, jika dia mengingatku, mengingat-ingatku pada dirinya sendirian. Sendirian. Dia mengingat-ingat Allah dalam arti yang luas, tapi sendirian. Bisa berzikir dengan ucapan tasbih, tahmid dan seterusnya. Ya, dia tafakkur. Zakartuhu fi nafsi. Aku menyebutnya pada diriku sendiri. Menunjukkan Allah disifatkan dengan sifat al-kalam, berkata. Allah menyebut pada dirinya sendiri. Wa in dzakarani fi mala'in, jika dia menyebutku di tempat yang, yakni mala'in, pada orang banyak, seperti saya sekarang menyebut nama Allah di hadapan antum, fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku sebut dia di tempat yang lebih baik dari mereka. Wa in taqarraba ilayya shibran, dan jika dia mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilayhi zira'an, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an, dan jika ia mendekat kepadaku sehasta, taqarrabtu ilayhi ba'an, aku mendekat kepadanya sedepa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan, dan jika ia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Asyahid dalam hadis ini, fi nafsihi, fi nafsi, fi nafsi, yakni diri Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini ikhwan yang bisa kita bahas, dan pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan yang bab-bab yang lainnya lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.